بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan لا تقولوا لا ناهية والفعل بعدها مجزوم بها وعلامة جزمها حذف النون. لا تقولوا لا di sini ناهية dan fi'il yang setelahnya dijazm dengan la tersebut dan tanda jazmnya adalah dihapusnya nun. Masya Allah wa sya'a fulanun li'anna al-atfa bil-wawi yaqtadil jam'a wal-musawata. Karena sesungguhnya ataf dengan huruf wawu berkonsekuensi mengumpulkan dan kesamaan atau menyamakan, mengumpulkan dan menyamakan. Masya Allah thumma sya'a fulanun لأن العطف بثم يقتضي الترتيب والتراخي. Karena sesungguhnya ataf dengan thumma berkonsekuensi urutan dan at-tarakhi, at-tarakhi yaitu yang sebelum yang setelah thumma terjadi setelah yang sebelum thumma dengan adanya jeda. Dengan adanya jeda. Yakrahu al-karahatu fi urfi salafi yuradu biha tahrimu. Al-karahah di dalam urf salaf diinginkan dengannya tahrim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu al-audhu al-iltija'u ilal ghairi wa ta'alluqu bihi. Al-audh berlindung kepada pihak lain dan bergantung padanya. Laula harfum tina'in li wujudin. Laula ini disebut dengan harfum tina' li wujud. Ay imtina'u syai'in li wujudi ghairihi. Yaitu terhalangnya sesuatu karena keberadaan yang lainnya. Misalnya, seseorang mengatakan, laulallahu lahalaktu. Kalau bukan karena Allah, tentunya aku telah binasa. Maknanya, imtina'ul halaki li wujudi nasrin minallah. Au fi hadal makna. Terhalangnya kebinasaan, yaitu kebinasaan orang yang mengucapkannya tersebut, karena adanya pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dia. Ini makna imtina' li wujud. Imtina'u syai'in li wujudi ghairihi. Ini laula. Al-ma'na al-ijmaliyu lil hadithi. Makna secara global hadith ini, yanha sallallahu alaihi wasallama an ya'tifa ismal makhluqi ala ismil khaliqi bil wawi ba'da dhikril masyiati wa nahwiha. Rasul alaihi salatu wassalam melarang mengatafkan nama makhluk kepada nama al-khaliq dengan huruf wawu setelah penyebutan masyiah, kehendak dan yang semisal dengannya. لِأَنَّ الْمَعْتُوفَ بِهَا يَكُونُ مُسَاوِيًا لِلْمَعْتُوفِ عَلَيْهِ. Karena sesungguhnya yang diatafkan dengan huruf wawu tersebut, yaitu yang setelah wawu, sama dengan yang diatafkan kepadanya, yaitu yang sebelum wawu. Maka masya Allah wa sya'a fulan, ini menunjukkan bahwasanya kehendak Allah sama dengan kehendak fulan. Meskipun ya ikhwan, nanti akan ada perincian tentang ucapan seperti ini, tentang hukumnya nanti insya Allah akan kita sebutkan. Likauniha innama wudi'at limutlaqil jam'i fala taqtadi tartiban wala ta'qiban. Karena sesungguhnya al-wawu diletakkan untuk menunjukkan mutlaqul jama'. Apa makna mutlaqul jama'? Dijelaskan setelahnya. Maka huruf wawu tersebut tidak berkonsekuensi urutan, tidak pula ta'qib semakna, tertib dengan ta'qib semakna, yaitu al-wawu menunjukkan mutlaqul jama'. Apa makna mutlaqul jama'? Pokoknya mengumpulkan, tidak menunjukkan urutan. Misalnya ana mengatakan jaa zaidun wa aliyun, jaa zaidun wa aliyun, telah datang Zaid dan Ali. Yang lebih dulu siapa? Enggak tahu. Apakah Zaid dulu ataukah Ali dulu yang lebih dulu datang? Enggak tahu. Karena wawu tidak menunjukkan urutan. Pokoknya dua-duanya datang. Ini makna mutlaqul jama', mengumpulkan Zaid dan Ali pada hukum al-maji, kedatangan, yaitu dua-duanya sama-sama datang. Berbeda dengan ketika ana mengatakan jaa zaidun fa'aliyun, telah datang Zaid, kemudian langsung setelahnya datang Ali. Nah, fa di sini memberikan faedah tertib. Demikian pula kalau kita mengatakan tsumma jaa zaidun tsumma aliyun, telah datang Zaid, kemudian sesaat setelahnya ada jeda, datang pula Ali. Nah, menunjukkan apa? Tartib, ta'qib. Kalau wawu enggak. Ini makna mutlaqul jama'. Wa taswiyatul makhluqi bil khaliqi syirkun. Dan menyamakan makhluk dengan al-khaliq merupakan kesyirikan. وَيُجَوِّزُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَطْفَ الْمَخْلُوقِ عَلَى الْخَالِقِ بِثُمَّ. Dan Rasul alaihi salatu wassalam membolehkan diatafkannya makhluk kepada al-khaliq dengan ثُمَّ. لِأَنَّ الْمَعْتُوفَ بِهَا يَكُونُ مُتَرَاخِيًا عَنِ الْمَعْتُوفِ عَلَيْهِ بِمُهْلَةٍ. Karena sesungguhnya yang diatafkan dengan ثُمَّ mutarakhian, ia terwujud, terjadi setelah ma'tuf alaihnya, bimuhlatin, dengan jeda, maka tidak ada yang diharamkan padanya. Tarakhi itu semakna dengan ta'akhur. Ma'tuf biha itu yang setelah huruf ataf, kalau ma'tuf alaiha atau alaihi itu yang sebelum huruf atafnya. Likaunihi sara tabi'an, karena al-ma'tuf biha karena al-ma'tuf alaihnya menjadi pengikut dari, atau afwan ya, sebaliknya, afwan, karena ma'tuf biha menjadi pengikut dari ma'tuf alaih. yang setelah thumma menjadi pengikut dari yang sebelum thumma. Maka ketika seseorang mengatakan Masya Allah thumma sya'a fulan, nah ini kehendak fulan, ini mengikuti kehendak Allah. Wal atharul marwiyu 'anil Nakhai yufidu ma afadahu al hadith. Sementara asar yang diriwayatkan dari An-Nakhai memberikan faedah sebagaimana faedah yang diberikan oleh hadis. Wa yaqtasu hadha al-hukmu wa huwa al-'audhu bil-makhluqi bil-makhluqin al-ahya'i alladhina lahum qudratun. Dan dikhususkan hukum ini yaitu berlindung kepada makhluk pada para makhluk yang masih hidup yang memiliki kemampuan, yaitu yang dimaksud ini kalimat a'udzu billahi tsumma bika, masih segar diingatan kita insyaallah taala bahwa isti'adzah dengan makhluk dipersyaratkan padanya tiga syarat. Hayyan hadiran qadiran. Yang dimintai perlindungan tersebut masih hidup, hadir di hadapan kita dan mampu. Mampu untuk memenuhi apa yang diminta. Dunal amwati wal ajizina. Tidak berlaku pada orang-orang yang sudah mati maupun orang-orang yang tidak mampu. Karena al-amwat tidak memenuhi syarat hayyan, al-ajizin tidak memenuhi syarat qadiran. Maka tidak boleh pula ya ikhwan meminta pertolongan, meminta perlindungan kepada siapa? Jin. Kenapa? Karena tidak terpenuhi padanya syarat hadiran. Tidak terpenuhi padanya syarat hadiran. Tidak boleh seseorang meminta pertolongan kepada jin. Fala yajuzu an yusnada ilaihim syai'un. Maka tidak boleh disandarkan kepada mereka. Mereka yaitu al-amwat wal-ajizin sesuatu pun. Munasabatul hadithi wal athari lil babi, kesesuaian hadith dan athar dengan bab ini. Annahuma yadullani ala nahyi an qawli ma sya Allah wa sya'a fulanun. Bahwasanya keduanya menunjukkan larangan dari ucapan ma sya Allah wa sya'a fulan. Wa nahwi dhalika, dan yang semisal dengannya. Yang menggunakan huruf wawu. لأنه من اتخاذ الأنداد لله الذي نهت عنه الآية التي في أول الباب على ما فسرها به ابن عباس رضي الله عنهما. Karena sesungguhnya hal itu termasuk menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang dilarang oleh ayat ini yang ada di awal bab sesuai dengan penafsiran Ibn Abbas radhiyallahu anhuma terhadapnya. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadith ini al-ula yang pertama, tahrimu qawli masya'allahu wa syi'ta. Diharamkannya ucapan masya'allahu wa syi'ta. Wa ma asbaha dhalika minal alfadhi mimma fihi al-atfu ala Allahi bilwawi. Dan ucapan-ucapan yang serupa dengannya dari lafaz-lafaz yang padanya terdapat ataf kepada Allah dengan huruf wawu. Li'annahu min ittikhadil andadi lillahi. Karena sesungguhnya hal itu termasuk menjadikan sekutu bagi Allah. Dan nanti ya ikhwan, al-musannif rahimahullah dalam beberapa bab ke depan akan membuat bab khusus tentang ucapan ini. Masya Allahu wa syi'ta. Setelah ini ada satu bab, kemudian bab setelahnya. Musannif rahimahullah membuat bab khusus tentang ucapan ini. Masya Allah wa syi'ta. Dan di situ nanti kita akan jelaskan perincian tentang permasalahan ini. Insya Allah ta'ala. Athaniyat yang kedua, jawazu qawli masya Allah thumma syi'ta. Bolehnya ucapan masya Allah thumma syi'ta. Pakai thumma. وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ الْعَطْفُ عَلَى اللَّهِ بِثُمَّ. Dan ucapan-ucapan yang menyerupainya berupa ucapan-ucapan yang padanya terdapat ataf kepada Allah dengan ثُمَّ لِنْتِفَاءِ الْمَحْذُورِ فِيهِ. Karena tertiadakannya perkara yang dilarang padanya. الثَّالِثَةُ yang ketiga, إِثْبَاتُ الْمَشِيئَةِ لِلَّهِ. Penetapan kehendak bagi Allah Azza wa Jalla. Wa isbatul masyiati lil abdi. Dan penetapan kehendak bagi hamba. Wa annaha tabi'atun limasyiatillahi ta'ala. Dan bahwasanya kehendak hamba mengikuti kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafaddalu barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.